Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan mengkaji ayat 42 dari surah Al-Hajj, surat Madaniyah, yang menggambarkan kepada kita bagaimana sosok Nabi Muhammad sebagai pemimpin ketika berada di kota Mekah. Walaupun Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin, tidak semua rakyat menyukainya. Ada saja di antara mereka yang berkhianat. Ada saja di antara mereka yang ingin menggunting dalam lipatan. Ada saja di antara mereka yang menusuk dari belakang. Wa in yukazzibuka faqad kazzabat qablahum qaumun nuhin wa 'adun wa samud. Jika mereka, orang-orang musyrik, mendustakan engkau wahai Muhammad, begitu pulalah kaum-kaum sebelum mereka, kaum Nuh, Ad dan Samud juga telah mendustakan rasul-rasulnya. Pendengar yang dimuliakan Allah, perbuatan baik kita, kebenaran yang kita tebarkan ditolak oleh orang. Apa yang kita anjurkan tidak dilaksanakan oleh mereka. Itu bukan perkara baru, itu bukan soal baru. Bila para nabi Allah dituduh sebagai penipu, bila kita yang mengajak kebaikan dituduh sebagai cari muka, maka tetaplah berbuat baik. Nabi Muhammad juga dikatakan sebagai penipu. Nabi Muhammad perkataannya juga diingkari oleh umatnya. Tapi Nabi Muhammad yang dulunya sempat merasa kecil hati, diterangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, engkau wahai Nabi Muhammad bukanlah orang pertama yang dibenci oleh umatmu, oleh umat. Engkau bukanlah orang pertama yang diingkari oleh umat. Tetapi para rasul sebelummu pun dibenci, diingkari, ditolak, disakiti. Bahkan usaha pembunuhan pun mereka lakukan untuk menyakiti orang-orang yang mencintai kebenaran. Nabi Nuh 950 tahun berdakwah dan yang beriman hanya 40 pasang. Kaum Ad dan Samud tidak kalah dahsyatnya. Dia merusak unta yang menjadikan mukjizat Nabi Soleh. Dengan congkaknya, dengan kemampuan yang luar biasa bisa memahat batu-batu di gunung-gunung, dia mencibir bahwa mukjizat Nabi Soleh tidak ada apa-apanya. Dia bunuh hewan itu. Maka hari keempat mereka pun hancur lululantah hanya dengan gemuruh yang Allah berikan. Na'udzubillah min zalik. Maka ini pengalaman bagi kamu wahai Nabi Muhammad, dan pengalaman bagi kita semua. Tetap saja kul ja'al haqqu wa jahaqal batil innal batila kana zahuqa. Walaupun mereka berusaha untuk merusak kebenaran yang kita bangun, ja'al haqqo, tetap saja yang benar akan muncul dan yang batil pasti sirna dan kalah. Tetaplah berbuat baik, karena nabi yang dicibir itu adalah orang-orang yang mencintai kebaikan. Ya. Terima kasih kepada Dr. Haji Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji ini adalah ingin Allah beritahukan kepada kita bahwa kita supaya tetaplah sabar bagi orang-orang yang membela Islam, baik itu di dalam pendidikan, di dalam mujahadahnya supaya anak-anak dapat menghafal Quran, supaya anak-anak terus ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang sikap dan perilaku anak-anak tersebut tidak sesuai karena mereka tidak pernah mengenal etika, pelajaran etika sampai saat ini. Tapi berbesar hatilah. Karena apa? Karena masih banyak orang-orang yang lebih susah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahukan kepada Allah melalui firman ini bahwasanya ini adalah bukan hal yang biasa. Kalaulah yang kita hadapi mungkin berupa sikap, tapi yang dihadapi para nabi-nabi dahulu adalah bukan sekedar sikap, tapi itu memang betul-betul mereka mendustakan Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa disebutkan kaum Nuh? Karena kaum Nuh tidak saja umatnya yang mendustakan, tetapi yang mendustakan adalah istrinya dan anaknya. Begitu hebatnya perjuangan Nabi Nuh alaihi salam, yaitu seorang ayah sendiri untuk mempertahankan ketaatannya kepada Allah, sedangkan istrinya, sedangkan anaknya tetap tidak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala, karena anaknya khususnya telah terpengaruh dengan kehidupan duniawi, telah terpengaruh dengan kehidupan yang betul-betul mereka itu merasakan nikmatnya dalam hidup itu. Maka orang yang seperti itu tidak akan pernah mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai kekuatan dasar, sumber dari segala kekuatan. Makanya ketika diajak Nabi Muhammad, ketika diajak Nabi Nuh alaihissalam, anaknya Nuh yang bernama Kan'an tersebut, ketika datang musibah pada saat itu, musim akan datang banjir, musibah pada saat itu, maka anaknya dengan tenang menjawab, sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma. Kata-kata sa'awi, aku akan menempati ila jabalin, ke gunung, yang gunung ini dapat menjagaku dari air bandang tersebut. Itu adalah kata-kata orang-orang yang terpengaruh dalam kehidupan di dunia. Orang mengatakan dengan kehidupan materialnya, hedonismenya, dia akan mengatakan bahwasanya hidup ini dapat diatur dengan uang. Itu mungkin menurut kita, tapi pandangan Allah sangat jauh. Bahkan Rasulullah dalam hal ini sempat ditegur dalam surat Al-Kahfi, "Fala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghada." Janganlah sekali-kali engkau katakan wahai Rasulullah bahwasanya untuk melaksanakan hari esok itu dengan mengatakan hal yang pasti. Katakanlah dengan insyaallah. Itu hanya sekedar sekecil itu untuk mengingatkan betul-betul bahwasanya kita betul-betul dapat menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bangun kekuatan ini, maka sesuai dengan konsep Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu saja. Ya. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Pendengar yang dimuliakan Allah, dapat kita ambil kesimpulan di sini yang sangat penting, yaitu walaupun ditolak dan disakiti, tetaplah berbuat baik. Walaupun ditolak dan disakiti, tetaplah tebarkan kebenaran. Walaupun ditolak dan disakiti, tetaplah ajak manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ditolak dan disakiti, tetaplah ajak manusia untuk hidup bahagia di dalam iman. Walaupun ditolak dan disakiti, tetaplah ajak manusia untuk kenal dengan Tuhannya. Walaupun ditolak dan disakiti, tetaplah ajak manusia untuk tahu kalamullah, firman Allah yang tertuang di dalam Al-Quran. Karena sebenarnya kita adalah orang baik dan kita adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan. In uridu illal islah. Tidak ada niat di balik yang apa kami sampaikan pada hari ini kecuali kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Moga-moga apa yang kita sampaikan hari ini mendatangkan manfaat bagi kami yang ada di studio. Tentu saja kita mengucapkan terima kasih kepada Radio Republik Indonesia ini dan kepada adik-adik kita yang lagi PKL di RRI ini dari SMA mana saya tidak tahu. Dan juga terima kasih kepada Ustaz Fajrul Haq yang telah bersama dengan saya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah dan dapat berkumpul bersama di surga Jannatul Na'im. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.